Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selesai kita dari pembahasan Al-Hanifiyah Millatu Ibrahim. Dan terakhir kita selesai dari penjelasan tentang wa'adhamu ma naha anhu syirku, ya, wa'adhamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil'ibadah wa'adhamu ma naha anhu syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Ayat yang dipakai oleh muallif dalam 10 jumlahnya, ya, bisa antum lihat pada surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan, disusul dengan hak kedua orang tua, wa bidil qurba, dan juga kemudian hak kerabat dan seterusnya, ya, wal jari wal yatama wal masakin, haknya anak-anak yatim, kemudian wal masakin, haknya kaum miskin, wal jari dil qurba, hak tetangga yang masih memiliki kerabat, hubungan kerabat dengan kita, wal jaril junubi, tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita, ya, dan seterusnya, wabnis sabil, hak orang-orang yang kehabisan bekal di dalam safarnya, wama malakat aimanukum, hak budak-budak yang kita miliki, dan hak binatang-binatang, hewan ternak yang ada di bawah pengurusan kita, ya, setidaknya di sini disebutkan ada 10 hak yang harus ditunaikan setiap hamba. Dan Allah mulai dengan menyebutkan hak Allah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya hak Allah yaitu at-tauhid adalah perintah yang terbesar yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Baik, kita lanjutkan pada paragraf yang berikutnya. Sekarang kita masuk inti dari kitab ini, ya. Kalau kemarin-kemarin pembahasan yang telah berlalu itu baru mukaddimah, ya. Baru mukaddimah, pendahuluan. Dimulai dengan 3 risalah yang singkat. Yang pertama apa? Arba'u masail allati tadammanatha suratul asr, 4 permasalahan yang dikandung di dalam surat al-asr. Kemudian risalah yang kedua, salat masail allati yajibu alal muslim ta'allumuha wal 'amalu biha, 3 masalah yang wajib dipelajari dan diamalkan setiap muslim. Kemudian risalah yang ketiga, al-hanifiyah millatu Ibrahim, risalah tentang penjelasan tentang agamanya Nabi Ibrahim, yaitu Al-Hanifiyah. Sekarang kita masuk ke inti dari kitab ini. Qala al-muallif al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi rahimahullahu ta'ala. Fa'idha qila laka, dan jika dikatakan kepadamu, ditanyakan kepadamu, mal usulus salasatul lati yajibu alal insani ma'rifatuha, apa tiga landasan pokok yang wajib untuk diketahui setiap manusia, setiap hamba? Ya, apa tiga landasan pokok penting dalam agama Islam ini yang wajib diketahui setiap hamba? Faqul, maka katakan, ya, jawablah dengan ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Penting tersebut adalah ma'rifatul abdi rabbahu, ma'rifah seorang hamba terhadap Rabbnya, pengetahuan hamba terhadap Rabbnya subhanahu wa ta'ala wa dinahu, dan pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya, wa nabiyahu Muhammadan alaihi salatu wassalam, dan pengetahuan hamba terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qawluhu, ucapan muallif, fa idza qila laka mal usulus salasatu, al-usul jam'u aslin, usul dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari asl. Apa itu asl? Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Asl dalam bahasa Arab maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ini makna asl dalam bahasa Arab, sesuatu yang menjadi landasan, ya, menjadi pondasi yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Contohnya apa? Wa min dzalika aslul jidar wa huwa asasuhu. Di antaranya adalah aslul jidar, ya, bagian bawah dari tembok atau dinding, ya, dasar dari dinding, yaitu pondasinya. Pondasi dari dinding tersebut disebut dengan aslul jidar. Wa aslus syajarah alladhi yatafarra' minhu al-aqsan. Dan juga ketika dalam bahasa Arab disebutkan aslus syajarah, bagian dasar dari pohon, yaitu disebut dengan pangkal pohon, ya, pangkalnya. Alladhi yatafarra' minhu al-aqsan, yang bercabang dari pangkal pohon tersebut ranting-rantingnya. Qala Allahu ta'ala, ya, ini adalah pengertian asal di dalam bahasa Arab, pondasi dari sesuatu, ya, landasan pokok dari sesuatu. Qala Allahu ta'ala, kemudian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan makna yang demikian ini. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat sebuah permisalan bagi kalimatan tayyibah, kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bagaimana Allah membuat permisalan tentang kalimat ini? Kasyajaratin tayyibah, Allah permisalkan sebagai sebuah pohon yang baik. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Bagaimana sifat atau ciri pohon yang baik itu? Yaitu ketika asluha thabit, pangkalnya tertanam kuat di dalam tanah, ya, kokoh pangkalnya. Batangnya, ya, pangkal batangnya, pangkal pohonnya kokoh, tertanam kuat di dalam tanah. Wa far'uha fis sama, adapun cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya menjulang tinggi ke atas langit, ya, menjulang tinggi ke arah langit. Ini adalah sifat dari sebuah pohon yang baik. Ya, tentunya kalau pohon pangkalnya, akarnya tidak kuat, ya, tertancap di dalam tanah, maka roboh pohonnya, atau setidaknya akan miring, ya, tidak bisa tegak dengan baik. Begitu pula cabang-cabangnya dan rantingnya akan miring pula. طيب وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره. Tiga landasan pokok yang disebutkan muallif ini, al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan isyarat dengan penyebutan tiga landasan pokok ini. Beliau memberikan isyarat tentang tiga perkara yang akan ditanyakan kepada setiap hamba di dalam kuburnya. Yaitu pertanyaan man rabbuk. Pertanyaan pertama, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Ya, jadi tiga landasan pokok yang sedang kita pelajari ini adalah merupakan jawaban dari tiga pertanyaan yang akan kita alami. Masing-masing dari kita pasti akan mengalaminya kelak di alam kubur, tiga pertanyaan ini, ya. Sehingga sangat penting bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, sehingga hidupnya akan terbimbing di atas ilmu dan basirah, yang dengannya diharapkan ketika masuk ke dalam alam kubur, menemui alam kubur dan menjumpai pertanyaan ini dari malaikat, bisa menjawabnya dengan baik. Auradal muallif rahimahullah hadhihi almas'alata bi sighati as-su'al wa dhalika min ajli ay yantabih al-insanu laha. Al-muallif menyebutkan permasalahan ini dengan sirah, dengan konteks pertanyaan. Wadhalika min ajli, tujuannya adalah untuk agar pembaca lebih perhatian. Itu tujuan kenapa muallif menyebutkannya dengan sirah pertanyaan, bentuk pertanyaan. Faidha qila laka mal usulus salasatu ila akhir kalami, ya, sampai akhir ucapan beliau. Li'annaha mas'alatun 'azimatun wa usulun kabirah. Karena tiga landasan pokok ini adalah permasalahan yang sangat penting, ya. Permasalahan yang sangat penting, wa usulun kabirah, dan pondasi-pondasi yang agung yang harus diketahui setiap muslim. Wa innama qala إن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه. Ya, مؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله menyebutkan bahwasanya tiga landasan pokok ini wajib diketahui oleh setiap hamba, karena tiga landasan tersebut adalah tiga perkara yang akan ditanyakan kepada setiap hamba yang berada, yang sudah meninggal dunia dan berada di alam kubur, ketika dia sudah dimakamkan, dikuburkan, dan orang-orang yang mengiringi jenazahnya sudah berpaling. Maka atahu malakan, akan mendatanginya dua malaikat. Faqa'adahu faqa'adahu fasa'alahu min man rabbuk. Maka kedua malaikat itu akan mendudukkannya. Ya, ini terjadi di alam barzah. Ya, alam barzah. Maka dua malaikat tersebut akan mendudukkannya dan bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa rabbu, wa madinuk, dan apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Wa ammal mu'min fayaqulu rabbi Allah. Adapun seorang mukmin, fa nasallallahu ta'ala ayyaj'alana minhum, minal mu'minin. Maka seorang mukmin akan bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah. Ketika ditanya man rabbuk, maka dia menjawab rabbi Allah. Wa madinuk, dia akan bisa menjawab wa dinil Islam, agamaku Islam. Wa man nabiyuk, maka dia akan bisa menjawab dengan mudah nabiyyi Muhammad, nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ammal murtab awil munafik, adapun orang yang ragu di dalam agamanya, orang-orang yang munafik, yang tersimpan an-nifaq, kemunafikan di dalam kalbunya, maka dia akan berkata ketika menghadapi pertanyaan dari dua malaikat ini, ya, tidak bisa menjawabnya. Dia akan mengatakan, ha, ha, la adri. Gambaran dari seorang yang tidak bisa menjawab, ya. Tidak bisa menjawabnya. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ya, dahulu di dunia aku mendengar manusia mengucapkan demikian dan demikian, maka aku ikut mengatakannya. Gambaran dari seorang yang ketika beragama hanya ikut-ikutan. Gambaran dari seorang yang tidak memiliki prinsip yang kuat di dalam beragama, ya, hanya ikut-ikutan manusia. Ikut-ikutan orang yang ada di sekitarnya tanpa mau merujuk kepada al-adillah asy-syar'iyyah. Dalam beragama hanya sekedar taklid, fanatik buta kepada naam orang-orang yang dia yakini di atas kebenaran, tanpa mau melihat kepada dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Inilah gambaran orang-orang yang ragu di dalam agamanya. Sebagian ulama menyebutkan ketika dia menjawab ha, ha, la adri, ya, itu seolah-olah dia pernah mengingat sesuatu, namun tidak bisa menjawabnya. Tidak diberikan Allah kemampuan untuk bisa menjawabnya. Sehingga perkara ini adalah perkara yang bukan perkara yang mudah. Menjawab pertanyaan, tiga pertanyaan ini dalam alam kubur, seolah-olah mungkin gampang pertanyaannya. Insya Allah jawabannya mudah. Tapi tidak demikian. Barakallahu fikum. Dalam alam kubur lebih dahsyat dari itu. Walaupun jawabannya ringan, cuma tiga kalimat, namun hakikatnya adalah perkara yang sangat berat. Itu semua ditentukan oleh amalan yang dilakukan seorang hamba di masa hidupnya di dunia. Ketika dia di dalam kehidupan dunianya bisa mengamalkan tiga pondasi ini dengan baik, dia konsisten dan konsekuen menjalankan tiga landasan pokok ini, maka akan dimudahkan di dalam alam kuburnya. Adapun sebaliknya, yang tidak istiqamah, tidak konsekuen dan konsisten menjalankan tiga prinsip pokok ini, walaupun dia menghafal jawabannya, namun dia akan sulit dan tidak bisa menjawabnya kelak di alam kubur. Taib. Qauluhu, dan ucapan muallif, ma'rifatul abdi rabbahu. Faqul, ma'rifatul abdi rabbahu, pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, ma'rifatullahi takunu bi asbab. Ini perkara yang pertama yang akan kita bahas dari tiga landasan pokok ini. Yang pertama adalah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya. Ma'rifah seorang hamba terhadap Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'rifah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tersebut bisa terwujud dengan sebab-sebab. Bisa terwujud dengan beberapa sebab. Minha an-nazar wa tafakkur fi makhluqatihi azza wa jal. Di antara sebab yang bisa ditempuh untuk bisa menghasilkan ma'rifah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah an-nazar, melihat, wa tafakkur, memikirkan dan merenungi fi makhluqatihi, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifatihi wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi. Karena dengan melakukan yang demikian ini, melihat, merenungi dan memikirkan makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, yarhamukallah, maka hal itu bisa mengantarkan kita, ya, untuk bisa terhasilkan dalam diri kita ma'rifah, pengetahuan tentang Allah dan tentang keagungan, kekuasaannya dan kesempurnaan kudrahnya serta hikmahnya. Ini, ya, melihat langit yang begitu besar, ya, begitu kokoh, yang Allah bangun langit itu tanpa ada tiang-tiang, namun tidak roboh. Ya. Begitu juga ketika Allah, kita melihat Allah mengatur langit, mengatur benda-benda langit yang ada di atas kita, mengatur matahari, bulan dan bintang. Ya. Allah jalankan matahari dan bulan tersebut pada jalurnya dan tidak saling bertabrakan. Begitu juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya, bahkan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat tubuh kita, ya, yang sangat rumit pengaturannya. Bagaimana proses metabolisme yang terjadi di tubuh kita ini, Allah yang mengaturnya. Bahkan kita sendiri pun yang punya badan tidak paham proses metabolisme yang terjadi pada tubuh kita. Sangat rumit. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua dari atas arsy-Nya. Ya. Demikian. Yang demikian ini dengan kita tafakkur, merenungi, memikirkan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah ini, ya, itu akan menghasilkan ma'rifah kita, pengetahuan kita tentang Allah, tentang keagungannya, tentang besarnya, kekuasaannya, ya, dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka melihat kepada kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang Allah ciptakan, ya, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-185. Wa qala azza wa jal, dan Allah berfirman dalam surat yang lain, innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Ya, hanyalah aku memerintahkan kepada kalian biwahidah, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru, ya, agar kalian berdiri, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mathna wa furada, ya, berdua atau sendiri-sendiri, thumma tatafakkaru, kemudian kalian memikirkan dan merenungkan penciptaan alam semesta ini. Wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bukan bagi setiap orang, tapi bagi orang-orang yang tergolong dalam ulul albab, memiliki akal yang jernih, memiliki akal yang sehat, yang masih suci fitrahnya. Berbeda dengan orang-orang yang akalnya sudah rusak, yang fitrahnya sudah berubah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa qala azza wa jal, dan Allah berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahari وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala subhanahu wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan pada kapal-kapal yang berlayar di lautan, ya, bagaimana kapal itu bisa berlayar di lautan, ya, dengan bantuan angin yang Allah atur, bima yanfa'un nas, yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ardh ba'da mautiha, dan bagaimana Allah, ya, melihat bagaimana Allah menurunkan dari langit air hujan yang dengannya Allah menghidupkan bumi yang mati. Dengan hujan tersebut Allah menumbuhkan tumbuhan sehingga yang tadinya dataran tandus dan kering menjadi hijau, dipenuhi dengan rerumputan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk. Wabatha fiha min kulli dabbatin, dan pada, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan dabbah, makhluk-makhluk di permukaan bumi ini, ya, baik manusia maupun hewan-hewan, Allah sebarkan di permukaan bumi ini. Wa tasrifir riyah, dan pada pengaturan angin, bagaimana Allah mengatur angin, ya. Wassahabil musakhari, dan awan-awan yang diatur di langit, bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi, la ayatin liqaumi yaqilun, itu semuanya, ya, yang kita sebutkan tadi, pergantian siang dan malam, ya, turunnya hujan, bagaimana angin ini diatur, Allah lah yang mengaturnya, bagaimana awan ini diatur, ya, hujan turun di sini, kemudian besoknya turun di sana, ya, semuanya yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya, kalau kita merenungkannya dan memikirkannya, itu semua terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi siapa? Kata Allah, liqaumi yaqidun, bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang berakal, yaitu yang memiliki akal yang sehat, yang jernih, yang terbangun di atas fitrah yang masih suci. Wa min asbabi ma'rifatil abdi rabbahu an-nadhar fi ayatihi asy-syar'iyyah. Dan di antara sebab-sebab yang dengannya bisa terhasilkan ma'rifatul abdi rabbahu, pengetahuan hamba tentang Rabb-nya, yaitu melihat kepada ayat-ayat Allah yang syar'i. Kalau tadi makhluk, dengan kita melihat pada makhluk-makhluk Allah, itu melihat kepada ayat-ayat Allah yang kauniyah. Adapun sekarang adalah kita dengan melihat ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Wa huwal wahyu alladhi ja'at bihi ar-rusul alaihimus salatu wassalam, yaitu melihat kepada wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya, yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Fayanzuru fi hadhil ayati wa ma fiha minal masalih al-azimah allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wala fil akhirah illa biha, yang mana di dalam ayat-ayat Allah yang syar'iyah tersebut terdapat maslahat-maslahat yang sangat agung, ya, yang tidaklah bisa kehidupan makhluk-makhluk Allah ini di akhirat, di dunia maupun di akhirat, bisa tegak kecuali dengan, ya, mengamalkan ayat-ayat Allah tersebut. Faida nazara fiha wa ta'ammalaha wa mashtamalat 'alayhi min al-'ilm wal hikmah wa wajada intizama faqataha limasalihil ibad arafa bidzalika rabbahu, ya. Ketika kita melihat kepada ayat-ayat Allah yang syar'iyah tersebut, ya, dan mempelajarinya, merenungkannya, dan merenungkan apa-apa yang terkandung di dalamnya berupa ilmu dan hikmah, maka akan mendapati intizam, keteraturan dan kecocokan hukum-hukum Allah tersebut dengan maslahat-maslahat manusia, kepentingan-kepentingan hamba, ya, kepada maslahat-maslahat manusia. Dengan itu bisa mengenal Rabb-nya, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam yang indah dan penuh dengan hikmah. Syariat yang bijak yang dengannya jika kita mau menerapkannya maka akan terwujud kehidupan yang aman, tenteram dan damai di muka bumi ini. Kama qala Allah azza wa jal, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka akan mendapati perselisihan dan kontradiksi yang banyak di dalam Al-Qur'an tersebut, dalam syariat Allah. Namun karena syariat Islam, Al-Qur'an was sunnah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali tidak ada perselisihan dan kontradiksi pada ayat-ayat Allah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.